Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Program Fasihkan Huruf pada episode kali ini membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf sin dan tempat keluar huruf sin. Ada di antara kita mengucapkan huruf sin dengan tafkhim atau tebal. Sa, sa atau as. Ini perubahan dari huruf sin menjadi huruf sod. Karena perbedaan prinsip antara sin dan sod ada di tafkhim dan tarqiq. Huruf sod tafkhim, huruf sin tarqiq. As, sod, as, sin. Jadi ketika kita mengucapkan huruf sin, as berarti mengubah tempat keluar huruf sin menjadi huruf sod. Atau saat mengucapkan asatir menjadi asatir. Asatirul awwalin terucap asatirul awwalin. Atau contoh yang lain, as-saqu diucapkan as-saqu. Wal-taffatis-saqu bis-saqu terucap wal-taffatis-saqu bis-saqu. Ini perubahan dari huruf sin menjadi huruf sod. Kesalahan kedua, kadang huruf sin yang bersukun dipantulkan. Contoh, ketika orang mengucapkan bismillah, bismillah, huruf sin mantul atau suara kol-kolah, ini ketidaktepatan dalam pengucapan huruf sin. Bagaimana kita mengucapkan huruf sin yang fasih, huruf sin yang benar? Letakkan akhir ujung lidah di permukaan bagian dalam dari gigi-gigi seri bawah. Sa, as, dan posisi lidah rata, istirahat, tidak terangkat bagian belakang. As, as, sa, sa, si, su, as, is, us, as, sa, is, si, us, su. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. Jumpa lagi insyaAllah di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.